Mbak, mau pesan apa? Iya. Silakan pesan. Oke, aku mau pesan lele ya. Ya, satu ya. Satu. Jus alpukat satu ya. Ya. Slot buahnya ada? Ada. Berapa, Mbak? Kue? Kenapa nih gini? Kerja, oh alah, ini kira tau kerjamu? Iya, coba begini. Yowes, nanti profesional ya. Mau pesen kue ya? Iya. Sepurane yo, nek dhisik aku tau nyanyake awakmu. Aku sadar roda kehidupan iki berputar. Oke, seumpama aku mau wae kesempatan sekali lagi. Aku pengin memperbaiki kesalahanku dhisik. Aku pengin ngajak balikan. Selera makan dulu. Pokoknya aku sakit. Ora selera apa kok.